sing barep penggaweane mendem. Sing nomor loro angger bengi kino karaoke. Ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Sing nomor telu gondol wedokane penggawe. Dere Gusti Allah, kowe iki lho piye tak titipi anak telu kok mbok rusak kabeh ngene anakmu. Mikir kae, mikir. Pon. Abu Nuwas niku lek ngakoni. Mergo rumangsa ibadahe mok sithik dosane kakean, ora pantes manggon swarga. Tapi lamun disiksa nang neraka ya ora kuat. Sehingga solusine nyuwun bimbingane Allah saged tobat, nyuwun pangapurane Gusti. Diwaca bareng Ilahi lastu lil firdausi ahla tabarukan. Muga-muga sedaya sing rawuh niki dibimbing Allah saged tobat dengan taubatan nasuha. Sedaya kesalahan dosa mesti gadah mesti wonten termasuk sing ceramah niki. Muga-muga dingapura sedaya dening Gusti Allah. Mangke wangsul saking ngaji niki dosane bersih sedaya teng ngapura Allah. Nah, sing mboten saged nggih, pokoke melok mangap-mangap ngoten mawon. Pantes. Monggo. Ilahi lastu wala aqwa ala naril. Terus sing banter. Fahabni taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhambil. Niki leh ngaku ngerintih-ngerintih nang Allah, ya Allah Gusti Ilahi. Duh Gusti Allah pangeran kula, lastu lil firdausi ahla, kula menika mboten pantes dados penduduk swarga. Mboten bakale kula niki dilebokke swarga. Kula sadar ibadah kula rambet janji. Tiang sing dapurane kaya kula ngeten niki Gusti, mboten pantes manggen swarga, soalnya ngrasani tangga ya wis bendino. Poso nggih namung Ramadan tok, liyane ra tau poso, posone ming Ramadan tok. Kuwi wae nek poso Ramadan kae awan-awan wayah kemu ya ambek ngombe sithik-sithik. Malah iki ana kok sing duwe utang ora nyaur. Aku ngerti wonge, wonge nganggo kudung ireng. Ya Allah. Gak pantes mlebu swarga. Ning umpama kok kula disiksa dihukum ten neraka nggih mboten kuat, kula mboten kuat Gusti, mboten kuat. Mangkane wala aqwa ala naril jahimi, kula mboten kuat. Mboten ngira kuat kula. Yen dihukum ten kene neraka, fahabli taubatan. Panjenengan paringi kula menika taubat Gusti Allah, panjenengan bimbing kula saged tobat. Waghfir dzunubi, panjenengan ngapura sedaya dosa-dosa kula. Innaka ghafirudz dzambil adzimi. Namung panjenengan ingkang saged ngapura sedaya dosa. Ayo, kita ngakui kaya ngoten nggih. Bu. Bu. Wonten melih Imam Busiri sing gadah qasidah burdah. Webet qasidah niku diwaca wong Islam sak donya. Termasuk wong benar wal habibul ladzi turja syafa'atuhu maulaya sholli wa sallim daiman abadan ya rabbi bil mustofa balig maqasana barang niku lho mulai amin tadzakuri jironim bidhi salami mazadadam anjaromi muqlatim bidamin terjemah dalam berbagai bahasa iku syair nih ana syair kena nggo suwuk nggih burdah macam-macam. Halo jenengan iki mirengke mboten no. Saking hebate qasidah burdah. Saking hebate sing ngarang Imam Busiri ngono wae. Imam Busiri ora wani ngandal-ngandalno amale ibadahe ora wani. Leh ngerpo-ngerpo nyang Kanjeng Nabi wasilah leh ndepe-ndepe ngrintih-ngrintih tiap hari. Ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwa. Ya akram.